Oke, kita langsung ke line telepon saja. Pak Sikom, selamat siang Pak Sikom. Halo, selamat siang. Silakan. Mbak, uang kemarin naik jauh-jauh beratkan rakyat. Kalau saya punya pandangan ya, yang penting produksi minyak yang diuber, digenjot. Nah, seharusnya harga dunia minyak, harga minyak dunia itu mahal, itu harusnya kita ikut menikmati ya. Jadi harusnya ya sekarang difokuskan produksinya yang digenjot, Pak. Oke. Okay. Ya, Pak ya. Sikom, terima kasih untuk komentarnya ya. Komentar lain kita dengar, Pak Lamsyah. Ya, selamat siang. Silakan, Bapak. Kalau memang sudah harus dinaikkan, ya sebaiknya memang bertahap, jangan sekaligus. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Lamsyah. Ya, kita kembali ke line telepon ya. Pak Rudi, selamat siang. Siang. Silakan, Pak Rudi. Ya, memang begitu. Kalau harga minyak dunia turun, bensin harus turun lagi. Kalau harga minyak dunia naik, bensin naik. Oke, okay, itu aja Pak Rudi ya. Ya, Pak Yosef sekarang. Selamat siang, Pak Yosef. Halo. Silakan, Bapak. Harusnya pemerintah itu ngajuin ke DPR, bukan untuk naikin harga secara bertahap, tapi harusnya ngajuin untuk negosiasi ulang dengan para kontraktor minyak yang buka ladang minyak di Indonesia. Sekian, makasih. Oke, Pak Yosef, terima kasih. Telepon terakhir ya, kita terima Pak Nelson. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Bapak. Saya singkat aja sih. Mau kenaikannya langsung atau enggak, itu sih sama aja kalau enggak diikuti dengan upahnya kita ya. Gaji pegawai, gitu aja. Oke. Okay. Ya, ini komentarnya Pak Nelson ya.